Setelah itu, setelah dihisab, baru datang yang ketiga, al-iman bil jannati wan nar. Iman kepada jannah dan nar. Tentang adanya surga dan neraka. Bahwa kita mengimani bahwa surga dan neraka itu jelas ada dan sudah ada, surga dan neraka itu. Bahwa surga dan neraka ini jelas sudah ada. Al-iman bil jannati wan nar. Bahwa surga Allah sediakan kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Dan neraka Allah sediakan kepada orang-orang kufar, orang-orang munafikin. Ya, ini harus kita imani bahwa itu sudah ada dan Allah sudah siapkan ini. Bagi orang-orang yang berbuat baik, Allah akan berikan jannah, dan bagi orang-orang yang berbuat jahat, Allah sediakan neraka. Dan tentang ini, jannah tidak bisa digambarkan dengan kehidupan untuk kesenangan dunia, tidak bisa digambarkan. Kalau dalam riwayat disebutkan, ma la ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala qalbil bashar. Di surga itu tidak bisa. Yang kita lihat di dunia ini enaknya segala macam, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibandingkan dengan surga. Jauh daripada itu. Meskipun namanya sama, umumnya ada di dalam Al-Quran disebutkan di surga itu ada buah delima, di sini ada buah delima juga di dunia. Jelas tidak sama, beda, karena alamnya juga berbeda. Ada disebutkan dalam Al-Quran tentang adanya pisang di dunia, di surga. Di dunia jelas ada pisang, tapi tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibandingkan, karena berbeda alamnya. Dan banyak lagi yang lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran atau masalah air. Sedangkan airnya saja disebutkan dalam hadis, kalau seandainya seorang minum air di surga itu, dia tidak akan haus selama-lamanya. Seteguk dia minum air itu tidak akan haus selama-lamanya. Bil haus itu. Ini kan bedanya antara dunia dengan akhirat. Tentang pohon dan segala macam. Kemudian neraka juga begitu. Neraka, jelas apinya berlipat ganda dari api dunia. Yang dikatakan dalam ayat, setiap kali hangus kulitnya, kami akan gantikan kulit yang lain. Supaya dia merasakan azab. Di dunia, orang dibakar sedikit saja, mungkin belum terasa seluruhnya. Bagian-bagian tertentu terasa. Tapi kalau di akhirat, telapak kaki dibakar, otaknya mendidih. Itu jelas hadis yang sahih menyebutkan demikian. Menunjukkan syadidnya azab neraka, dahsyatnya azab neraka itu. Dan ini disediakan bagi orang-orang yang melanggar. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, yang biasa tiap Jumat dibaca itu, surah Al-Kahfi, dianjurkan oleh Rasulullah, dibaca setiap Jumat, Al-Kahfi. Jadi bukan Yasin, yang dianjurkan tiap hari Jumat itu baca surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, ayat 29, Allah berfirman, Inna atadna lizzalimina naran ahata bihim suradikuha, wa yastagisu yugatu bima'in kalmuhli yashbil wujuh, bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Sesungguhnya kami sediakan neraka bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ahata bihim suradiquha. Yang apinya itu mengelilingi dia. Dikepung dia oleh api. Wa yastaghitsu, setiap kali dia minta air, yughathu bima'in kalmuhli yashbil wujuh. Maka diberikan air yang panas sekali. Yang begitu dia mau minum sudah hangus mukanya. Belum sampai dia minum hangus mukanya. Karena panasnya air itu. Bi'sa syarab wasa'at murtafaqa, sejelek-jelek minuman dan sejelek-jelek tempat kembali. Itu bagi orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang masih melanggar ketentuan Allah, Allah akan sediakan demikian. Jadi mukanya belum sampai sudah hangus. Karena yang cepat merasakan dalam hal apa saja muka. Maka sering disebutkan muka. Seperti dalam masalah puasa, barang siapa yang puasa, Allah akan jauhkan mukanya dari api neraka. Seperti kalau kita bakar sesuatu, sebelum badannya terasa panas, muka dulu yang kena panas. Antum bakar apa di dapur umpamanya, itu mesti yang terasa pak, muka dulu. Maka ini, belum terasa minum, mukanya sudah hangus. Karena cepat sekali muka ini merasakan panas. Kemudian, dalam ayat yang lain, Allah berfirman, Inna allaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 64 sampai 66, Allah menceritakan tentang orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah sediakan kepada mereka neraka yang panas. Mereka akan kekal abadan selama-lamanya. La yajiduna waliyan wala nasira, tidak akan mendapatkan wali, arti pembela, dan tidak mendapatkan juga penolong. pada hari itu di neraka itu tuqallabu wujuhum finnar, dibolak-balikkan mukanya itu di dalam neraka. Yaqulun, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah, celaka kami, kenapa dulu kami tidak taat kepada Allah, kenapa dulu kami tidak taat kepada Rasul, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul, kenapa dulu kami tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Kemudian di terusan ayatnya dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kami menyesal, kenapa kami taat kepada pemimpin-pemimpin kami, sahadatana wa kubara'ana, orang-orang yang besar di antara kami, dia taat bukan kepada Quran dan Sunnah, bukan kepada Allah dan Rasul, taatnya kepada pemimpinnya, kepada orang-orang yang dianggap tokoh oleh mereka, dia taat kepada mereka itu. Atau ana sahadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila, kemudian mereka menyesatkan kami, ya Allah. Kemudian mereka minta kepada Allah, ya Allah, berikan mereka itu azab dua kali. Bagaimana aku diazab, maka berikan mereka azab dua kali. Sudah gak bisa lagi, karena penyesalan saja. Kenapa? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Kenapa dulu kami tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya? Ini Allah memberikan gambaran tentang penyesalan orang-orang yang berbuat zalim. Penyesalan terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Penyesalan kepada orang-orang yang banyak berbuat maksiat. Ini penyesalan orang-orang yang demikian itu, yang sudah memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah kita meyakini tentang iman kepada yaumul akhir, iman kepada hari kebangkitan, iman kepada balasan pada perhitungan dan jaza, kemudian iman kepada neraka, surga dan neraka, maka ada beberapa hal yang mengiringi, yang dikaitkan dengan masalah iman kepada yaumul ba'ad, yaitu iman kepada yang terjadi sesudah mati. Karena sebelum orang dibangkitkan oleh Allah, diwafatkan dulu. Nah, di sini dalam hadis-hadis diingatkan tentang adanya fitnatul qabr. Karena umum manusia, karena sekarang ini jelas kita melihat bahwasanya belum ada yaumul akhir. Artinya belum terjadi yaumul akhir. Yaumul akhir belum terjadi. Sedangkan kematian sudah jelas. Semua orang sudah banyak yang kita lihat di kubur. Maka diingatkan oleh Allah dan diingatkan oleh Rasul untuk melihat tentang adanya fitnatul qabr, adanya azab kubur itu. Kalau orang sudah meyakini tentang adanya azab kubur, maka ini jelas tentang adanya, tentang azab neraka itu. Jadi di dalam hadis disebutkan tentang fitnatul qabr, yaitu tentang pertanyaan dua malaikat dalam hadis. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Asma, karena Rasulullah SAW kala, ma min syai'in lam akun uritu illa ra'aituhu fi maqami hatta al-jannati wal nar fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum mithl aw qariban min fitnat al-masih ad-dajjal yuqalu ma 'ilmuka bi hadha ar-rajul fa amma al-mu'minu aw al-muqinu fa yaqulu huwa Muhammad Rasulullah جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا أن كنت لموقنا به وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته رواه البخاري ومسلم. Dari Asma bahwasanya Rasulullah SAW berkata, tidak ada sesuatu melainkan sudah pernah diperlihatkan kepadaku. Jadi semua ini sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Akan jannah warna sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di maqami hadha, di tempatku ini. Ini semua sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya kamu akan difitnah, dikubur. Akan diuji oleh Allah, dikubur. Dan fitnahnya itu seperti fitnah Masih Dajjal. Kemudian akan dikatakan oleh malaikat kepada orang yang dikubur itu, kepada mayit yang dikubur, dikatakan, apa pengetahuanmu tentang rajul ini? Jadi ditunjukkan pada waktu itu tentang Nabi Muhammad. Ma ilmu kabihada rajul. Adapun orang yang mukmin, orang yang yakin, dia berkata, dialah Muhammad Rasulullah SAW. Yang telah datang membawa keterangan dan petunjuk. Kami mengikuti, kami menjawab dan kami mengikuti. Kemudian kata malaikat, sudah tidur kamu dengan baik. Sungguhnya kami sudah tahu bahwasanya engkau yakin. Adapun orang munafik atau orang yang ragu-ragu, begitu ditunjukkan tentang Nabi Muhammad, la adri, aku tidak tahu. La adri. Kemudian dia mengatakan, aku mendengar manusia berkata demikian, aku ikut berkata demikian. Kemudian diazab, setelah itu disiksa. Jadi setelah difitnah oleh kubur, di kubur ini diazab oleh Allah. Dikatakan dalam hadis, yudrabu bima tarif min hadis darbatan fayasihu sayhatan yasmauha man yalihi ghaira taqalain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya orang yang tidak bisa menjawab tentang Muhammad Rasulullah, Allah sebagai Rab dan Islam sebagai agama, tidak bisa jawab dia tiga ini, akan dipukul dengan pukulan yang besar sekali dari besi. Satu kali pukulan itu dia menjerit keras-kerasnya. Fayasmauha yasmauha man yali, akan terdengar oleh yang orang yang dekat dengan dia. Gairah sakalin, kecuali dua. Jin dan manusia tidak mendengar. Yang lain dengar. Dan Nabi pernah diperdengarkan oleh Allah. Dan Nabi pernah melewati dua kuburan. Kemudian Nabi mendengar, sedang diazab orang itu. Orang ini bukan orang kafir, orang mukmin, orang muslim, sedang diazab. Dan Nabi lewat di kuburan Madinah. Kemudian Nabi diperdengarkan oleh Allah bahwa dua orang ini sedang diazab. Kemudian Nabi berhenti. Nabi tanya kepada para sahabat, kamu dengar tidak? Nabi tidak dengar, karena tidak ada yang mendengar. Manusia tidak bisa mendengar tentang adanya azab kubur. Kalau manusia mendengar, semuanya beriman kepada Allah. Kalau semua mendengar azab kubur, semua beriman. Dia sengaja tidak diperdengarkan untuk menguji manusia. Dia yakin tidak kepada yang gaib. Jadi iman kepada gaib di sini pentingnya. Yakin dia tidak ada yang gaib. Masalah azab kubur, masalah yang gaib bagi kita. Manusia tidak ada yang tahu, gaib. Maka yu'minu nabil gaib. Beriman kepada yang gaib, ini pentingnya beriman kepada yang gaib, kepada azab kubur, kepada siksa kubur, kepadanya ada neraka, adanya hisab, ini semua gaib ini, semua masalah gaib. Ini kaitan iman kepada gaib, pentingnya iman kepada yang gaib, ini semua berkaitan dengan masalah yang gaib. Kalau tidak ada dalam pandangan manusia, dalam pandangan manusia kita tidak lihat. Cuma datangnya dari beta, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian setelah diperdengarkan itu, Nabi mengatakan, dua orang ini sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi sabirin. Jadi azab bukan masalah yang besar. Yang satu, kata Nabi, dia tidak menutup, tidak membersihkan diri dari kencing. Dia azab. Yang sebab kencing. Dua-duanya muslimin. Dia azab dengan sebab tidak membersihkan diri dari kencing. Jadi, tidak membersihkan diri dari kencing, bisa dia kencing. Dia tidak menutup diri, layak takir. Sampai terlihat kemaluannya. Sedangkan laki dengan laki melihat kemaluannya, hukumnya haram dalam Islam. Tidak boleh. Perempuan dengan perempuan haram. Ya, orang laki, yang orang laki tidak boleh sering melihat kemaluan itu. Haram hukumnya. Makanya mandi berdua atau tidur berdua itu selimut tidak boleh dalam Islam. Haram hukumnya. Dia tidak membersihkan diri. Dia tidak menutup. Kemudian yang kedua, bermakna layak kencing. Dia tidak membersihkan. Kalau tadi tidak menutup waktu dia kencing, sehingga terlihat oleh orang lain, ya dia tidak membersihkan diri. Tidak istinja, tidak cebok. Atau dia tidak menjaga kencingnya itu. Sampai terkena selangan, sampai dipakai untuk sholat, terkena kainnya sampai dipakai untuk sholat, dia membersihkan diri. Jadi, dia diazab di kubur. Kalau sudah diazab di kubur, ya yang di sini jelas. Terkena juga siksanya nanti. Yang ke akhirat. Kan di kubur sudah diazab. Kemudian, yang kedua, ada pun yang satu lagi, dia sering namimah. Namimah ini mengadu domba. Dia sering mengadu domba. Jadi membawa omongan itu oleh orang berkelahi. Ini namimah, namam. Dalam hadis yang lain disebutkan, layadukhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga, namam. Orang yang sering mengadu domba. Ya, tujuannya untuk terjadi perkelahian. Kalau orang memberi kabar sesuatu supaya dia orang itu islah, memperbaiki, enggak apa-apa. Tapi ada orang yang sengaja niatnya itu supaya terjadi perkelahian. Niatnya dia sudah bertujuan untuk menghancurkan orang lain. Jadi niatnya sudah jelek. Ini nama mengadu domba. Itu diazab. Dan Nabi diperdengarkan. Hadis ini sahih. Itu menunjukkan tentang adanya azab kubur. Kemudian dalam ayat lagi. Dalam ayat. Waktu Allah menceritakan tentang Fir'aun. Di dalam surah 40. Kisah Fir'aun itu dalam surah 40. Ayat 46. Surah 40 ayat 46. Allah berfirman, An-naru yu'raduna uduan wa asyian yauma taqumu as-sa'ah. Fa'annar yuradun 'alayha uduwa wa asyian wa yauma taqumu as-sa'ah adkhulu 'ala fir'auna ashadd al-'adzab. Di neraka ditambahkan kepada mereka uduan wa asyian pada waktu pagi dan petang. Wa yauma taqumu as-sa'ah dan pada waktu terjadinya hari kiamat. Maka masukkanlah keluarga Firaun ke sepedih-pedih azab. Ila asyaddil azab. Jadi an-naru yuradun, para mufassir menerangkan bahwa dikatakan neraka itu ditampakkan, itu dikubur. Di neraka ditampakkan kepada Firaun itu dikuburnya. Di Firaun sekarang ini dan semua orang-orang jahat sekarang ini sedang ditampakkan oleh Allah neraka itu kepada mereka. Buduan wa asiyah. Dari ayat dan hadis itu menunjukkan tentang manusia itu diazab, dikuburnya. Wa yawma taqumu as-sa'ah, nanti pada hari kiamat diazab lagi oleh Allah. Jadi orang-orang yang jahat itu di dunia, setelah dia meninggal dunia, diazab oleh Allah. Di alam kubur atau diistilahkan dengan alam barzah. Jadi manusia ini ada mengalami alam rahim. Dunia, alam dunia, kemudian alam barzah. Baru alam akhirat. Nanti alam barzah itu ditunjukkan tentang neraka bagi orang-orang yang berbuat jahat. Dan disiksa terus, tidak berhenti. Disiksa terus. Sampai datangnya hari kiamat. Na'udzubillah. Ini penjelasan para ulama tentang masalah ini. Bahwa orang yang beriman kepada yaumul akhir, dia mesti beriman tentang ini. Tentang adanya fitnah kubur dan tentang adanya azab kubur. Dan kita bisa ingat ini. Bahwa masalah-masalah ini, terutama yang jelas dekat lah. Bahwa saya ini kan masalah yaumul akhir. Artinya, kalau ada orang yang ingin beriman, ingin tahu benar-benar benar adanya hari kiamat, ingat ini dulu. Buat setiap manusia akan mengalami mati dan sudah dikubur sekarang ini, kita lihat mereka itu. Kalau sudah dikubur, berarti akan dihisab oleh Allah. Baru kita naik ke tingkatan yang ini. Jadi kalau mungkin ada orang-orang yang awam belum paham, ingatkan tentang masalah ini dulu. Bahwa yaumul akhir jelas pasti adanya. Sebagaimana tentang adanya fitnah kubur dan azab kubur. Jadi kalau orang sudah mengerti tentang masalah ini, artinya beriman tentang yaumul akhir, beriman tentang adanya azab kubur, tentang adanya fitnah kubur, ya semakin hari mestinya kita semakin takut kepada Allah. Artinya bahwa kita pun akan mengalami yang demikian. Semakin kita berhati-hati dalam hidup ini, kita berhati-hati bahwa semua akan dihisab oleh Allah dan setiap kita akan mengalami mati. Di kubur akan disiksa, bisa kita menjawab pertanyaan Allah. Atau kita tidak beramal dengan sebaik-baiknya, di akhirat pun akan diazab oleh Allah. Makanya di antara doa Nabi yang sering Nabi baca, di akhir setiap salat yang wajib, Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hadis ini sahih. Ya, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah aku berlindung pada Engkau dari azab jahannam, wa min azabil qabr, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari jeleknya fitnah masiihid dajjal. Ya, Nabi selalu, dan para sahabat pun dianjurkan oleh Nabi, ta'awadzu min azabil qabr. Nabi berkata kepada para sahabat, ta'awadzu, perlindunglah kalian dengan dari azab kubur. Ta'awadzu, Nabi ingatkan. Wah, azab kubur itu pasti adanya. Maka setiap kita harus hati-hati, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Dan kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah umur kita panjang, tetap kita tidak akan lepas daripada azab neraka. Jadi imma azab kubur wa imma azab benar. Dua ini gak akan lepas. Jadi bagi orang-orang yang beramal baik, dia akan mendapatkan nikmat. Bagi orang-orang yang beramal jelek, dia akan mengalami siksaan yang luar biasa. Kemudian diantara doa yang Nabi ucapkan juga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Artinya tetap. Kemudian orang-orang yang beriman akan ditetapkan oleh Allah. Jadi pada waktu ditanya nanti dikubur, itu orang yang beriman akan ditetapkan, bisa menjawab. Yang dikatakan Allah itu sebagai Rabb, Nabi Muhammad sebagai Nabi, kemudian Islam sebagai agama. Yang kita sering ucapkan, Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya. Itu akan bisa menjawab bagi orang-orang yang beriman, Allah akan tetapkan, dikokohkan oleh Allah. Dengan dasar hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan ayatnya tergantung dalam surah Ibrahim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Orang-orang yang beriman, Allah akan tetapkan dengan perkataan yang tetap. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.